Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya terakhir pada bab Masjid Sulafi yang sudah dijelaskan bab yang awal, yakni bab af'ala atau wazan af'ala dengan menambahkan hamzah qat' di awalnya. Dan sudah dijelaskan makna-makna yang terdapat dalam bab af'ala ini. Sekarang yang berikutnya, bab yang kedua atau wazan yang kedua dari Masjid Sulafi bi harfin wahidin dengan satu huruf, yakni fa'ala dengan mengulang ain kalimahnya. Pada wazan fa'ala ini juga mempunyai beberapa makna. Disebutkan di sini, dijelaskan di sini. Al-ma'ani alladhi yuzadu laha tad'aiful aini. Makna-makna yang ditambahkan padanya tad'aiful aini, mengulang ain kalimahnya. Makna-makna yang terdapat pada fi'il yang diulang ain kalimahnya, yakni pada wazan fa'ala. Wa ashharu hadhihi ma'ani, dan yang paling terkenal, yang paling dikenal pada makna-makna ini, yakni awalan yang pertama, ad-dalalatu 'ala taqsiri wal mubalaghati, menunjukkan taksir, makna yang banyak atau memperbanyak, wal mubalaghah, dan melebihkan. Jadi menunjukkan makna memperbanyak atau mengulang, menunjukkan makna perbuatan yang berulang-ulang, banyak dilakukan, dan melebihkan dari makna fi'il tersebut, makna kata tersebut. Wa dzalika mislu, hal itu contohnya tawafa, dari tawafa kemudian diulang an kalimahnya menjadi tawafa, maknanya aksara tawafa, memperbanyak tawaf, memperbanyak berputar. Secara bahasa tawaf itu berputar, terkait dengan amalan syar'i, ya, tawaf mengitari Ka'bah, bagian dari ibadah umrah ataupun haji. Ini. Jadi makna dari tawafa, aksara tawafa, memperbanyak tawaf. Dan tadi tawafa di situ ain kalimahnya diulang, yaitu pada huruf wawunya, dan ini huruf yang asli wawu ini. Adapun mujarotnya di situ menjadi tawfa, jadi pada mujarad ini alif wawunya berubah menjadi alif pada mawbi tawfa. Jadi ketika diulang ain kalimahnya kembali ke huruf asli yaitu wawu. Contoh yang berikutnya qatala, ai maknanya aktsara alqatla, memperbanyak alqatl, jadi membunuh berulang kali, banyak membunuh. Qatala ini maknanya banyak membunuh atau membunuh berulang kali. Wa hakadza fi, dan demikian pula dalam contoh yang lain dalam fiil-fiil berikut, ghallaqa, menutup atau mengunci. Ya, kalau mujarotnya ghallaqa, menutup, mungkin hanya satu pintu atau satu perbuatan menutup. Tapi kalau ghallaqa, berulang kali dilakukan, banyak menutup pintu atau yang semisalnya ini. Jadi menunjukkan makna taksir atau mubalaghah atau melebihkan, ya, menutup, mengunci dan seterusnya. Zabbaha, ya, dari zabbaha menyembelih, zabbaha banyak menyembelih atau menyembelih berulang-ulang. Ya. Mawata, dari mata mati, mawata, ya, banyak atau berulang kali mematikan, membuat mati. Jadi ini makna dari wazan fa'ala, menunjukkan makna taksir wa mubalaghah, memperbanyak dan melebihkan. Tidak hanya melakukan satu kali, tapi berulang kali, banyak melakukan makna yang ditunjukkan oleh fi'il tersebut dari musyarabnya. Kemudian yang berikutnya, tsanian, makna yang kedua dari wazan fa'ala, yakni at-ta'diyatu, ta'diyah. Jadi makna yang sama dengan yang bab af'ala yang sebelumnya. Jadi berbeda wazan, berbeda tambahannya, tetapi maknanya sama. Di sini makna ta'diyah, yakni menjadikan fi'il yang asalnya asalnya lazim menjadi muta'addi, pada asalnya tidak mempunyai maf'ul bih menjadi mempunyai maf'ul bih. Wa dzalika mithlu, hal itu contohnya, fariha Zaidun, Zaid senang, gembira. Fariha ini lazim, fi'il lazim, tidak membutuhkan maf'ul bih, jadi cukup dengan fa'il saja. Zaid senang, gembira, tidak ada maf'ul bihnya. Ini bentuk musyarab fariha. Kemudian ain kalimah, yakni huruf ra dalam fi'il ini diulang, ya, menjadi farraha, menjadi farraha, dari fariha menjadi farraha. Kemudian digunakan dalam kalimat, ya, bersambung dengan dhamir sa sebagai fa'il, kemudian dhamir ha sebagai maf'ul bihnya, menjadi farrahtuhu. Farrahtuhu, jadi farraha bersama dengan ta sebagai fa'il, kemudian ha sebagai maf'ul bih, menjadi farrahtuhu. Maknanya, saya membuat dia gembira, atau saya menyenangkan dia, saya menggembirakan dia. Jadi di sini farraha menjadi muta'addi, dia mempunyai maf'ul bih dalam contoh dhamir tersebut. Dan tidak harus dhamir, tapi ini sekedar contoh untuk memudahkan. Yang jelas di sini mempunyai maf'ul bih. Bisa pula diganti dengan Zaidan dari contoh tadi, ya. Jadi farrahtu Zaidan. Bisa. Yang jelas ini mempunyai maf'ul bih. Contoh yang lain, kharaja Zaidun. Kharaja ini fi'il lazim, tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak mempunyai maf'ul bih. Ya, kharaja fi'il Zaidun fa'il. Kemudian dari kharaja dibuat mengikuti wazan fa'ala dengan mengulang ain kalimahnya, yaitu huruf ra dalam fi'il ini, menjadi kharaja. Ya, menjadi kharaja. Maknanya membuat dia ta'diyah, mempunyai maf'ul bih. Ya, di sini kharaja diikuti dhamir ta sebagai fa'il dan dhamir ha sebagai maf'ul bih, sehingga menjadi kharajtuhu. Ya, kharajtuhu. Kharaja Zaidun, Zaid keluar. Ya, kharajtuhu, saya mengeluarkan dia. Saya mengeluarkan dia atau mengeluarkan Zaid. Sehingga di situ kharaja mempunyai maf'ul bih, sehingga fi'il ini menjadi muta'addi. Ini makna ta'diyah, dari lazim menjadi muta'addi. Fa idza kana al-fi'lu muta'addiyan li maf'ulin wahidin, jika fi'il itu sudah muta'addi dengan maf'ul bih, dengan satu maf'ul bih, suara muta'addiyan li maf'ulaini, maka diam akan menjadi muta'addi dengan dua maf'ul bih ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala ini. Jadi kalau fi'il mujaradnya itu muta'addi dengan satu maf'ul bih kemudian dibentuk mengikuti wazan fa'ala dengan mengulang ain kalimahnya, maka fi'il nanti, fi'il tersebut itu nanti akan menjadi mempunyai dua maf'ul bih. Contoh, fahima Zaidun ad-darsa. Fahima ini mempunyai maf'ul bih, satu maf'ul bih. Zaidun sebagai fa'il dari fahima, kemudian ad-darsa ini sebagai maf'ul bih dari fahima. Zaid memahami pelajaran itu. Jadi ini muta'addi dengan satu maf'ul bih. Kemudian dari fahima diulang ain kalimahnya yaitu huruf ha menjadi fahama mengikuti wazan fa'ala. Nah, ketika diulang ain kalimahnya ini maka maknanya berubah menjadi muta'addi dengan dua maf'ul bih. Di sini contohnya fahamtuhu ad-darsa. Ya, fahamtuhu. Dhamir ta itu sebagai fa'il, kemudian dhamir ha ini sebagai maf'ul bih yang pertama, kemudian ad-darsa sebagai maf'ul bih yang kedua. Sehingga di sini dia mempunyai dua maf'ul bih. Fahamtuhu ad-darsa. Saya memahamkan dia pelajaran ini. Saya memahamkan pelajaran ini pada dia. Wa hakadha fi 'alima wa 'allama. Demikian pula pada fi'il 'alima dan 'allama. Ini 'alima mujaradnya menjadi 'allama wazan fa'ala mengulang ain kalimahnya. Ini juga makna yang ta'diyah, yakni 'alima itu mempunyai satu maf'ul bih kemudian allama menjadi dua maf'ul bih. Sami'a wa sam'a. Sami'a satu maf'ul bih, muta'addi satu maf'ul bih. Sam'a muta'addi dua maf'ul bih. Sami'a mendengar, sam'a memperdengarkan. Sami'a mendengar atau mendengarkan ataupun sam'a memperdengarkan dalam bahasa Indonesia bedakan ya, berbeda ya. Ini akala wa akala. Akala muta'addi satu maf'ul, akala dengan mengulang kafnya ini muta'addi dengan dua maf'ul bi. Akala makan, akala apa, membuat makan atau memakankan, apa memakankan ya. Oh, dalam bahasa Jawa mudah ya, apa dulang dalam bahasa Jawa, akala dulang dalam bahasa Jawa, jadi memberikan makan. Nah, memberikan makan ya, kira-kira itu ya, paham maksudnya, paham ya, cuman lafadznya yang agak sulit dalam bahasa itu ya. Alima tadi mengetahui, alama memberikan tahu, memberikan pengetahuan. Alima mengetahui, mengilmui. Alama memberikan pengetahuan atau memberikan ilmu, bermakna mengajar. Ini. Jadi ini kalau fi'il itu muta'addi satu maf'ul kemudian diubah menjadi fa'ala, maka dia menjadi muta'addi dengan dua maf'ul. Yang berikutnya makna yang ketiga dari bab dari wazan fa'ala salisan adalah latu alat tawajjuhi. Tawajjuhi menunjukkan pada tawajjuh, menghadapkan arah atau wajah, mengarahkan wajah atau menghadapkan wajahnya. Mithlu contoh syarraqa. Syarraqa fa'ala syarraqa, ai maknanya tawajjaha syarqan, mengarahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya ke arah timur. Gharraba, tawajjaha gharban, mengarahkan wajahnya, menghadapkan dirinya ke arah barat. Jadi makna syarqa menghadap timur, gharraba menghadap barat. Ini makna tawajjuh, menghadapkan arah atau wajahnya atau dirinya ke asal atau ke makna fi'ilnya tadi. Ini makna yang ketiga. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan dulu? Iya. Yang mau mawata banyak mematikan atau banyak mati, banyak yang mati. Apa? Farahtuhu. Iya. Farahtuhu, saya menyenangkannya. Dia. Iya. Jadi mawata tadi banyak mati. Ya nanti dalam kalimat tentunya bisa di, lebih bisa difahami maknanya. Tapi makna yang jelas itu menunjukkan mana takfir atau mubalaghah, ya, banyak atau melebihkan. Mata kan mati, meninggal. Mawata ya banyak mati. Baik, ada lagi? Kita lanjutkan. Makna yang berikutnya, rawi'an yang keempat. Ad-dalalatu ala anna syai'a qad sara syabihan bi syai'in mushtaqqin min al-fi'li, menunjukkan bahwa sesuatu, bahwa sesuatu itu menjadi serupa, syabih itu serupa dengan sesuatu yang terambil dari fi'ilnya. Menjadikan sesuatu itu serupa dengan sesuatu yang terambil dari fi'ilnya. Makna atau ya, sesuatu yang terambil dari fi'ilnya. Bagaimana ini? Kita lihat contohnya. Misnu. Qawwasa fulanun. Ya, qawwasa dari fi'il qawasa. Kemudian mengulang ain kalimahnya menjadi qawwasa dengan wawu huruf aslinya, ya, qawwasa. Nah, ini maknanya apa? Tadi menunjukkan bahwa sesuatu, dalam hal ini fa'ilnya tadi ya, fulanun, itu menyerupai dengan sesuatu yang terambil dari fi'il tersebut. Qawwasa tadi diambil dari fi'il qawasa atau dari kata-kata qawsun. Ya. Kausun itu apa? Busur. Busur panah itu ya. Busur. Kaus. Nah, kawasa itu terambil atau satu apa? Satu bentuk asal dari kausun. Artinya dari kata yang sama. Jadi tadi menunjukkan sesuatu yaitu fulanun itu serupa dengan sesuatu yang terambil dari fi'ilnya tadi. Di sini maknanya sara mislal qausi. Dia fulan tadi menjadi seperti qaus, seperti busur, serupa dengan busur. Jadi al qaus ini terambil dari qawasa atau dari qasa, dari fi'il asalnya, mujaradnya. Ini maknanya demikian. Menunjukkan sesuatu itu menjadi serupa, semisal dengan sesuatu yang terambil dari fi'il tersebut. Qawwasa fulanun, maknanya fulan sara mithal qawsi, menjadi serupa dengan Al-Qaus. Al-Qaus ini terambil dari fi'il qasa atau qawasa itu. Fulan seperti menjadi seperti busur. Contoh yang berikutnya, hajjara at-tinu. At-tinu, lumpur, tanah yang bercampur air. Maknanya apa di sini? Sara mithlal hajari. At-tin, lumpur tersebut menjadi seperti, semisal dengan al-hajar, dengan batu. Yakni makna tadi an-nasyai', bahwasanya sesuatu dalam contoh yang kedua ini adalah at-tin. At-tin tersebut menjadi syabih atau mithla, serupa dengan sesuatu yang terambil dari fi'ilnya, hajjara. Al-hajar ini terambil dari hajjara, dari mujarotnya hajjara. Jadi al-tin, lumpur tersebut menjadi seperti atau semisal dengan batu. Jadi makna dari kalimat tersebut, hajjara tinu, maknanya lumpur itu menjadi seperti batu. Qawwasa fulanun, fulan menjadi seperti busur. Ini makna yang keempat, menunjukkan bahwa sesuatu menjadi serupa atau semisal dengan sesuatu yang terambil dari fi'il tersebut. Ini. Yang berikutnya, khamisan, ad-dalalatu 'ala nisbati, menunjukkan pada nisbah, pada penisbahan, penyandaran. Ya, sesuatu. Penyandaran terhadap sesuatu. Mislu, contoh, kafartu fulanan. Ya, kafartu, ya, kafara, dari mujarotnya kafara, kemudian diulang ain kalimahnya menjadi kafara, kemudian bersambung dengan dhamir ta sebagai fa'il menjadi kafartu fulanan. Maknanya apa? Nasabtuhu ilal kufri, aku menyandarkan dia kepada kekufuran. Ya, karena kafara dari kafara itu nanti masternya atau asalnya, asal katanya dari al-kufur ini. Ya, dari al-kufur. Sehingga makna kafara atau kafartu di sini nasabtuhu ila kufri, menyandarkan dia sifulan kepada kekufuran. Atau bahasa ringkasnya mengkafirkan fulan. Ya. Menyandarkan kekafiran kepada si fulan atau mengkafirkan si fulan. Contoh yang kedua, kadzabtuhu. Ya, dari kadzaba, kemudian diulang ain kalimahnya menjadi kadzaba. Maknanya nasabtuhu ilal nasabtuhu ilal kadzibi. Ya, saya menyandarkannya pada al-kadzib, pada kedustaan. Ya, kadzabtuhu, saya menganggap dia berdusta. Ya. Saya mendustakan dia, menganggap dia itu berdusta. Semacam itu. Ini makna yang kelima dari wazan fa'ala, menunjukkan an-nisbah, penyandaran pada sesuatu tadi. Ini. Yang berikutnya, sadisan, makna yang keenam, ad-dalalatu 'ala salbi, menunjukkan pada as-salab. Kemarin sudah dijelaskan as-salab itu mengizalah, menghilangkan, meniadakan. Ya. Contoh, qasyartul fakihata. Qasyartu, ya, qasyara. Fi'ilnya qasyara. Qasyara ini terambil dari kata qasyratun. Atau ya terambil atau nanti mustaqnya bentukan kata yang lain ya menjadi qasyratun, itu artinya kulit. Dan fi'ilnya qasyara, maknanya tadi as-salab, yaitu menghilangkan atau izalah, menghilangkan ya, meniadakan. Jadi makna qasyartul fakihata, azaltu qasyrataha. Azaltu ya, izalah, asalab atau izalah, menghilangkan. Azaltu qashrataha, aku menghilangkan kulitnya. Qashratun itu kulit, kulit buah. Jadi azaltu qashrataha, aku menghilangkan kulit buahnya. Jadi makna dari qashara, qashartul fakihata, aku menghilangkan kulit pada buah itu. Atau aku menguliti buah itu. Ya, ini makna isyalah, menghilangkan kulitnya. Contoh yang berikutnya, qallamtu adhafiri. Ya, qallamtu. Ini terambil dari qulamatun. Itu ada qulamatun. Qulamatun. Okay. Ini hampir sama dengan qashratan tadi, apa? Tapi bukan kulit, bukan kulit. Ini kuku. Yeah. Jadi qallamtu adhafiri maknanya aku memotong kuku-kuku saya. Jadi azaltu qalamataha, aku menghilangkan kuku-kukunya. Yeah. Kuku yang panjang itu dihilangkan. Ini. Jadi ini makna as-salab atau izalah, al-izalah. Jadi menghilangkan, meniadakan sesuatu yang terambil dari fi'ilnya tersebut. Ya. Qashara, menghilangkan qashrahnya, menghilangkan kulitnya. Qallama, menghilangkan qalamahnya, yaitu kukunya tadi. Ini. Yang berikutnya, sabian makna yang ketujuh, ikhtisarul hikayati. Meringkas hikayah, meringkas ungkapan, ya, suatu ungkapan, satu dari satu lafaz tertentu, ya, kemudian diringkas untuk menyebut lafaz tadi, menyebut makna dari lafaz tadi. Ini ikhtisarul hikayah. Wa dzalika mithlu, contohnya, kabbara, kabbara. Dari kaburo, mujarahnya kaburo, kemudian dibentuk menjadi kabbaro, mengulang ain kalimahnya. Maknanya apa? Qala Allahu Akbar. Maknanya adalah dia mengatakan Allahu Akbar. Ini. Walaupun mungkin juga bisa bermakna yang lain, mungkin makna ta'diyah atau mungkin makna yang takbir. Tetapi ini juga bisa pula bermakna ini, ikhtisarul hikayah, jadi meringkas. Jadi seseorang mengatakan Allahu Akbar, maka bisa dikatakan bahwa dia kabbaro. Artinya dia mengucapkan Allahu Akbar. Ini makna dari kabbaro, mengucapkan Allahu Akbar. Halala qala la ilaha illallahu. Jadi halala maknanya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Labba qala labbaika, makna dari labba adalah mengucapkan labbaika. Sabbaha qala subhanallahi, makna dari sabbaha adalah mengucapkan subhanallah. Ammana qala amin, mengucapkan amin. Ini makna dari fi'il-fi'il ini yang dibentuk mengikuti wazan fa'ala. Ya. Jadi ikhtisarul hikayah. Jadi misalkan ada kalimat kabbara aliyun. Maknanya berarti apa? Ali mengucapkan Allahu Akbar. Halala hamidun. Berarti maknanya Hamid mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dan seterusnya. Dan tentunya untuk mengetahui mana makna yang ada atau mana makna yang merupakan yang terambil dari fi'il fa'ala ini, ya, sesuaikan dengan siyaqul kalam, sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Ya. Bisa jadi itu makna yang ta'diyah atau makna yang taksir atau yang lain atau yang ikhtisar ini, sesuaikan dengan siyaqul kalam, sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Ini. Jadi tidak semata-mata satu fi'il kemudian langsung ditentukan tapi juga perlu diperhatikan siyakul kalam, ya, konteks kalimatnya, ya, terkait dengan kata-kata yang lain dalam kalimat tersebut. Baru tentukan ini makna yang mana. Ini untuk wazan fa'ala. Ada 7 makna ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Ada, kita lanjutkan yang berikutnya, wazan yang ketiga dari mazid sulasi bi harfin wahidin, mazid sulasi dengan satu huruf tambahan, yakni yang ketiga dengan menambahkan alif sesudah fa sehingga wazannya menjadi fa'ala. Dijelaskan di sini tentang makna dari wazan ini, al ma'ani allati tuzadu laha al-alifu bainal fa'i wal aini, makna-makna yang ditambahkan pada fi'il, yakni huruf alif antara fa' kalimah dan ain kalimah menjadi fa'ala. Jadi makna-makna pada wazan fa'ala dengan menambahkan alif antara fa' dan ain kalimah. Awalan yang pertama, makna yang pertama, al-musyarakatu, itu musyarakah. Ya. Apa yang dimaksud dengan musyarakah? Wa hiya ad-dalalatu ala anna al-fi'la hadithun min al-fa'ili wal maf'uli ma'an. Yakni menunjukkan bahwa fi'il tersebut terjadi antara fa'il dengan maf'ul bi secara bersama-sama. Fi'il itu terjadi dari fa'il dan juga dari maf'ul bih secara bersama-sama. Ini makna musyarakah, apa, berserikat satu sama lain saling melakukan perbuatan fi'il tersebut. Ini makna musyarakah. Fa'anta idza qulta matalan, jika engkau mengatakan misalnya boroba zaidun amran. Ini yang mujarabnya dulu ya. Daraba Zaidun Amran. Dari kalimat ini maknanya apa? Zaid memukul Amr. Kana makna hadhil jumlati anna Zaidan daraba Amran. Makna maksud dari kalimat ini adalah Zaid memukul Amr. Ya, maknanya demikian. Daraba Zaidun Amran. Zaid itu memukul Amr. Ai anna darba hadithun min Zaidin wahdahu. Yakni apa? Bahwasanya perbuatan darab, perbuatan memukul itu terjadi dari Zaid saja. Jadi yang memukul hanya Zaid. Adapun Amr dia yang dipukul. Itu makna, maksud ataupun pemahaman yang bisa diambil dari kalimat pertama, dari fi'il yang mujarrad. Daraba Zaidun Amran. Kemudian dari boroba tambahkan alif antara fa dan ain kalimahnya, antara obat dan roknya menjadi boroba. Kemudian kalimatnya menjadi seperti ini. Amma idza qulta, adapun jika engkau mengatakan boroba Zaidun Amran. Ya, tadi ya pada fiilnya dengan menambahkan alif sesudah fa sebelum ain menjadi boroba. Maka kana makna al-jumlati, maka makna atau maksud dari kalimat ini adalah anna Zaidan daraba Amran, bahwa Zaid itu memukul Amr. Kama anna Amran daraba Zaidan, sebagaimana juga bahwa Amr itu juga memukul Zaid. Jadi maknanya Zaid memukul Amr sebagaimana Amr juga memukul Zaid. Jadi kedua-duanya sama melakukan perbuatan memukul. Dan tentunya kedua-duanya juga sama menjadi yang dipukul oleh yang lainnya. Ini fadarbu hadithun minal itsnaini. Maka adarb, perbuatan memukul itu terjadi dari dua orang itu. Ya, Daraba Zaidun Amran, Zaid memukul Amr. Demikian pula Amr memukul Zaid. Ini. Jadi kalau terjemahannya ya mungkin Zaid apa? Saling memukul dengan Amr. Ya, saling memukul. Menunjukkan apa? Zaid memukul Amr, Amr juga memukul Zaid. Ini ya. Ini makna musyarakah. Ya, jadi dengan menambahkan alif antara fa dan ain menunjukkan makna musyarakah, yakni perbuatan atau fi'il tersebut itu terjadi dari kedua-duanya, dari fa'il maupun dari maf'ul bih. Ini. Wa hakadha, demikian pula fi, contohnya dalam fi'il yang lain, qatala, saling membunuh atau saling memerangi. Dari qatala membunuh, kemudian tambahkan alif sesudah fa kalimah menjadi qatala, maknanya saling membunuh. Yang satu membunuh yang lain membunuh yang satunya. Lakama, kemarin apa? Tinju atau berkelahi. Yang satu si A menjotos si B, demikian pula si B menjotos si A. Atau bahasa mudahnya ya, bertinju tadi, saling memukul, saling menjotos satu sama lain. Lakama. Jalasa, saling menduduki. Yang satu menduduki yang lain menduduki yang satunya. Ini makna musyarakah. Ya. Ini makna yang pertama dari wazan fa'ala. Kemudian yang berikutnya, sanian makna yang kedua, al-mutaba'atu, yaitu mutaba'ah. Ya, mutaba'ah itu maknanya mengikuti. Ya. Wahia yang dimaksud adalah ad-dalalatu ala adami inqita'il fi'li. Ya. Menunjukkan pada tidak terputusnya fi'al. Ya. Ala adami inqita'il fi'li, tidak terputusnya fi'al. Ya, itu makna mutaba'ah. Artinya tadi mengikuti, meneruskan ataupun melanjutkan. Ya, mislu, contoh. Walaitu sawma, walaitu taknya sebagai fa'il ya, bomir tak sebagai fa'il. Artinya wala ini ya, dari wala dari walia ya, ini kemudian tambahkan alif sesudah fa dan sesudah fa kalimah sebelum ain menjadi wala. Ini maknanya mengikuti atau melanjutkan atau meneruskan. Jadi makna mutaba'ah ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ala ini. Walaitu sauma, aku melanjutkan, meneruskan atau mengikuti puasa itu. Contoh yang berikutnya, taba'tud darsa, dari tabi'a menjadi taba'a, fa'ala asalnya tabi'a ya. Mengikuti kemudian dibentuk menjadi taba'a, makna mutaba'ah tadi. Jadi maknanya mengikuti atau melanjutkan atau meneruskan. Ya, taba'atul darsa, aku mengikuti pelajaran itu, melanjutkan pelajaran itu. Ini makna yang kedua, ya, makna mutaba'ah. Jadi mengikuti atau meneruskan atau melanjutkan. Jadi sesuatu yang tidak terputus, ya. Jadi ala adami inqita'il fi'li, tidak terputusnya perbuatan tersebut. Jadi berterusan. Ini. Perbuatannya berterusan. Yang berikutnya, salisan makna yang ketiga. Ad-dalalatu ala anna syai'an sara sahiba sifatin yadullu 'alaihal fi'lu. Ya, menunjukkan bahwa sesuatu. Ya, anna syai'an, bahwa sesuatu sara sahiba sifatin. Sesuatu itu menjadi mempunyai sifat. Sesuatu itu mempunyai sifat yadullu 'alaiha al-fi'lu, yang ditunjukkan oleh fi'ilnya. Sifat yang ditunjukkan oleh fi'ilnya. Ini ya. Jadi ad-dalalatu 'ala anna syai'an shara sahiba sifatin yadullu 'alaiha al-fi'lu, menunjukkan bahwa sesuatu itu mempunyai sifat yang ditunjukkan oleh fi'ilnya. Mislu, contoh. Afahullahu. Afa. Ini ya. Dari afa menjadi afa. Afa. Ini. Kemudian karena di situ bersambung dengan dhamir, maka menulis alifnya dengan lurus. Tapi kalau tidak, alifnya ditulis dengan huruf ya. Nah, makna afa ya, yang dibentuk mengikuti wazan fa'ala ini dalam kalimat ini adalah ja'alahu dha afiyatin. Dia, yakni dia Allah, menjadikannya, menjadikan dia orang, seseorang dha afiyatin, mempunyai afiyah, mempunyai kesehatan atau kesembuhan. Jadi afiyah ini kesehatan. Sehat wal afiat itu ya. Itu semakna, sehat dan afiat itu satu makna. Sehat wal afiat. Afiat ini kesehatan, kebugaran. Ini. Jadi makna dari afa, afahullahu, yakni ja'alahu dha'afiatin, semoga Allah menjadikan dia mempunyai kesehatan, kebugaran. Ini. Jadi afahullah, semoga Allah menyehatkan dia. Maknanya apa tadi? Sesuatu, yakni di sini dhamir ha ya, itu mempunyai sifat yang ditunjukkan oleh fi'ilnya. Sifat di sini adalah afiyah, ini sifatnya. Sifat afiyah ini ditunjukkan oleh fi'il tadi, fi'il afa tadi. Jadi dari afa atau dari mujaradnya afa itu nanti ada sifat afiyah tadi. Jadi mujaradnya afa. Nah, dari muncul itu nanti terbentuk kata afiyah. Nah, kemudian tadi dari muncul apa dibentuk fa'ala menjadi afa, menunjukkan bahwa sesuatu mempunyai sifat yang ditunjukkan oleh fi'ilnya ini, yaitu afiyah. Contoh yang lain, kafa'tu, kafa'tu zaidan, kafa'a, ya, fa'ala, kafa'a. Ini ya, dari kafa'a. Dan dari kafa'a ini nanti dia ada bentuk mukafa'a, upah atau ganjaran atau imbalan atau balasan. Ya, mukafa'a sesuai dengan konteksnya nanti bisa bermakna ganjaran, imbalan, upah atau balasan. Sesuai dengan konteksnya. Ini sifat yang ditunjukkan oleh fi'il kafa'a. Kemudian dari kafa'a dibentuk menjadi kafa'a. Jadi makna dari kafa'tu zaidan, yakni ja'altuhu za mukafa'atin, aku menjadikan dia mempunyai mukafa'ah, mempunyai imbalan, mempunyai ganjaran. Ini. Jadi kafa'tu zaidan, aku memberi imbalan, memberi ganjaran, memberi upah kepada Zaid, menjadikan dia mempunyai sifat, mempunyai mukafa'ah. Contoh yang berikutnya, aqabtu amran, aqabtu, aqaba, aqaba, dari aqaba. Kemudian nanti sifatnya uqubatun, uqubah, hukuman, balasan. Ya. Ini uqubah, hukuman. Ya. Kemudian fi'ilnya tadi aqaba, fa'ala. Bermakna bahwa sesuatu nanti mempunyai sifat yang ditunjukkan oleh fi'il tersebut, mempunyai sifat uqubah. Di sini contoh kalimatnya, aqabtu amran ai ja'altuhu dha'uqubatin, aku menjadikan dia, menjadikan amr dha'uqubah, mempunyai hukuman. Maksudnya dia mendapat hukuman. Jadi aqabtu amran maknanya aku menghukum amr, menjadikan amr mempunyai, mendapatkan hukuman. Berarti aku menghukum amr. Ini. Jadi ini makna yang ketiga dari wazan fa'ala. Ad-dalalah ala anna syai'an sara sahiba sifatin yadullu 'alaiha al-fi'lu. Sesuatu itu mempunyai sifat yang ditunjukkan oleh fi'ilnya. Kemudian ada satu makna lagi pada bab fa'ala ini dijelaskan di sini, waqad yadullu fa'ala ala makna fa'ala. Terkadang ya, terkadang wazan fa'ala ini menunjukkan makna fa'ala. Maksudnya apa? Menunjukkan makna sama dengan mujarabnya. Tidak ada perbedaan dengan makna mujarabnya, sama. Walaupun ada huruf tambahannya, ada alif sesudah fa, artinya sudah berubah, bukan lagi mujarad, dia sudah mazid. Tetapi maknanya terkadang itu bisa sama, masih tetap bisa sama dengan mujaradnya. Mithlu, contoh, safara. Ini semakna dengan mujaradnya, yaitu safara. Jadi mujaradnya tiga huruf ya, safara. Maknanya sama, pindah atau pindah. Safar, bepergian ya, melakukan perjalanan. Yang mujaradnya safar, ini bepergian atau melakukan perjalanan. Tambahkan alif menjadi safar, maknanya juga sama, melakukan perjalanan atau bepergian. Hajar, mujaradnya ya, hajar, tiga huruf ya, hajar, maknanya pindah atau meninggalkan negeri asalnya, tempat asalnya. Ini hajarah, kemudian diubah menjadi wazan fa'ala menjadi hajarah, maka maknanya juga demikian, sama, pindah atau meninggalkan tempat asalnya. Jawaza, ini melampaui atau melewati. Ini juga semakna dengan mujarabnya, jaza. Jadi mujarabnya itu jaza. Jaza kemudian diubah mengikuti fa'ala menjadi jawaza. Ya. Tapi di sini berbeda. Ya. Alif pada jaza itu asli. Adapun alif pada jawaza ini tambahan. Jadi sepintas mungkin sama, tetapi itu berbeda. Dan asli pada alif pada jaza tadi, yang huruf asli dalam fi'il tersebut, huruf asalnya adalah wawunya di sini. Jadi menjadi jawaza, kembali ke aslinya itu wawu. Jaza dan jawaza ya. Ada alifnya sesudah jim tapi berbeda sifatnya. Yang satu asli dan itu aslinya juga wawu. Adapun pada jawaza alifnya itu tambahan, yang huruf asli adalah wawunya tersebut. Jadi ini sifat ini makna-makna yang ada pada wazan fa'ala, dengan menambahkan alif sesudah fa dan sebelum ain. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi ada tiga wazan pada mazid sulasi dengan satu huruf, yaitu af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Dan masing-masing mempunyai makna-makna sebagaimana sudah dijelaskan di sini. Dan yang berikutnya nanti ya, mazid sulasi bi harfaini, dengan dua huruf. Jadi untuk yang satu huruf selesai dengan ini, juga makna-maknanya sudah selesai dengan ini. Adapun yang berikutnya nanti mazid sulasi dengan dua huruf, ya, bi harfaini, dengan dua huruf. Baik. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang penjelasannya ya. Baik. Dari ini dulu tadi ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.